Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah rahimakumullah, bagi antum yang sudah menyelesaikan sholat sunnah, tapa dulu untuk segera merapat ke depan biar kajian segera dimulai. Alhamdulillah, Ustaz Afif sudah siap untuk memulai kajian sesi berikutnya. Sekali lagi diimbau untuk ikhwa dan juga santri yang sudah melaksanakan sholat sunnah, tapa dulu untuk segera merapat ke depan karena kajian akan segera dimulai. Tapa dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ikhwana fi din, azakumullah. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada kita dhabit, kaidah, ketentuan ucapan-ucapan tersebut, ucapan-ucapan itu diridhai oleh Allah jalla wa ala, mendatangkan ridhanya Allah jalla wa ala. Berbicara Allah ridhai, diam pun juga Allah ridhai. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Ini bobitnya. Mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, yang Allah ridhai, yang berpahala, membawa kemaslahatan. Kalau tidak bisa, maka falyasmut, hendaklah dia diam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang hadis ini dalam bukunya Riyadhus Salihin, "Wa hadzal haditsu sharihun fi annahu yanbaghi alla yatakallama illa idza kana al-kalamu khaira." Hadis ini tegas sharih menjelaskan bahwasanya seyogyanya, seharusnya, semestinya seseorang itu jangan berbicara kecuali bila ucapannya, pembicaraannya kebaikan. Belum mengatakan wa huwal ladzi dhaharat maslahatuh, yaitu ucapan-ucapan yang nampak dan jelas kemaslahatannya. Wa mata syakka fi zuhuril maslahati fala yatakallam. Kapanpun dia ragu tentang kemaslahatannya, jangan berbicara. Barakallahu. Ini dhabitnya. Hanya ada dua keadaan yang dengan itu kita meraih ridha Allah dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita diamkan. Keadaan yang pertama ialah kalamul khair, yaqulu khaira. Ucapan-ucapan yang baik. Dia mengucapkan hal-hal yang baik. Kata-kata yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Kata-kata khairan, wadih maknanya, jelas maknanya, perkara kebaikan. Namun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memaknakan, kata-kata yang baik yang dikatakan khair, yang nampak jelas kemaslahatannya. Di sini ada hal yang lain yang perlu singgung. Intinya adalah, sebelum mengucapkan kata-kata, seyogianya masing-masing insan memikirkan beberapa hal. Yang pertama, dia memastikan ucapan itu khairun fi dzatih, haqqun fi dzatihi. Itu ucapan baik, ucapan benar pada zat ucapannya, pada zat kalamnya. Ini tinjauan ilmiahnya. Dia punya argumentasi, punya dalil. Al-Kitab Sunnah, keterangan para ulama Sunnah, yang menegaskan ini ucapan khair, ucapan yang baik. Ucapan yang benar, dengan dasar yang hak jelas. Jangan sampai dia mengucapkan kata-kata syar, kata-kata batil, ucapan-ucapan yang batil yang diharamkan dalam agama, yang zat kalamnya batil, zat ucapannya diharamkan dalam syariat. Jangan. Ini yang pertama. Yang kedua ialah motivasinya. Pastikan ketika dia mengucapkan kebaikan-kebaikan tadi, motivasinya dia ialah ibtigha mardhatillah, mengharapkan ridhanya Allah Jalla wa'ala, ikhlas lillahi ta'ala, tulus. Tidak ada niatan riya atau sum'ah. Tidak ada tujuan syuhrah, kemasyhuran, popularitas, ketenaran. Tidak ada niatan hubul madah wa tizkiyah, senang dan suka dipuji, disanjung. Tidak ada. Betul-betul dia niatkan tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Dan yang ketiga, dia pastikan ucapan yang baik tadi membawa kemaslahatan. Ucapan yang baik, yang hak tadi ketika dia sampaikan, membawa kemaslahatan. Maka dia harus memperhatikan yang pertama, hal. Hal kalami. Hal hina yakul. Haluhu hina yatakallam. Kondisi ketika dia berbicara. Kondisinya sekarang pas ataukah tidak untuk berbicara. Juga mengharuskan dia melihat makomnya, melihat waktunya. Apakah waktunya pas untuk berbicara, waktunya pas untuk bertutur kata, ataukah tidak. Ini namanya al-maslahah. I'tibarul masalih wal mafasid. Memperhatikan sisi maslahat dan madaratnya. Bisa jadi barakallahu fikum, ucapan-ucapan yang mulia, ucapan-ucapan yang baik, fi dzatihi, pada zatnya, ketika disampaikan di waktu yang kurang tepat, di kondisi yang kurang pas, untuk orang yang bukan makomnya, ini justru mengundang fitnah. Jangan mengatakan ucapan baik itu fitnah, bukan. Tetapi orang yang menyampaikannya tadi, betul yang dia sampaikan hakun, ilmun. Tapi ketika tidak pada kondisi yang tepat, tidak pada waktu yang tepat, bukan pada orang yang tepat, justru memunculkan fitnah. Di antara fitnahnya adalah sang pendengar tadi tidak memahami dengan benar. Menyalahpahami, menyalahartikan yang dia sampaikan. Sehingga dia menyebarkan hal-hal yang aneh, hal-hal yang mengundang polemik dari sisi-sisi yang ini kita tadi. Atau mengundang reaksi besar berujung negatif. Barakallahu fikum. Ini hal penting yang harus diperhatikan di konfitina azakumullah. Ketika tiga-tiganya terpenuhi, hakun fi dzatihi, hakun fi iradatihi, hakun fi atharihi, ucapannya hak, ucapannya baik pada zatnya, pada niatan dia, pada efeknya, maka yaqulu dzalik. Dia ucapkan itu, dikarenakan itu khairan, perkara kebaikan, pasti membawa, mendatangkan ridhonya Allah Jalla wa'ala. Hal yakul khairan, sampaikan yang baik. Waktunya berbicara. Barakallahu fikum. Keadaan yang kedua, ketika tidak terpenuhi poin-poin tadi. Semuanya, atau sebagiannya, atau salah satunya. Maka, falyasmut, diamlah, jangan berbicara. Ketika dipastikan kalam batil, ini ucapan yang batil, ucapan yang haram, ucapan-ucapan yang tidak benar, falyasmut, wajib dia diam. Kalau dia berbicara, berdosa. Atau barakallahu fikum, ucapannya hak, tapi niatan dia, iradahnya ketika itu lagi tidak beres. Dikuasai niatan-niatan pribadi, tujuan-tujuan duniawi, tidak ada keikhlasan di situ, tidak ada ketulusan di situ. Tendensius sekali. Yasmut, dia harus diam. Sebab efeknya nanti menimpa dia sendiri. Ketika dia mengerjakan segala sesuatu, baik itu amal atau keucapan, tidak ikhlas. Punya niatan-niatan yang jelek, su'ul qasdi wal iradah, berdampak pada keburukan-keburukan yang menimpa dia sendiri. Dia berdosa dengan niatan buruk tadi, dan tidak akan barokah apa yang dikerjakan, tidak akan barokah apa yang disampaikan. Tidak akan berbuah kemaslahatan. Memunculkan fitnah. Diam, itu seharusnya. Tata niat kamu dulu. Luruskan niat kamu dulu. Hilangkan tendensi-tendensi pribadimu. Atau duniawiya kamu. Ditata terlebih dahulu. Begitu kamu tulus dan ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Hanya semata menggapai mardhatillah. Baru kamu berbicara. Yang tidak kalah penting adalah ketika ucapan itu kalau disampaikan mengundang fitnah. Maka jangan disampaikan saat itu. Diam lebih baik ketika itu. Ketika itu. Bukan diam selama-lamanya. Bukan mendiamkan hak selama-lamanya. Kala itu, di kondisi itu, di makom itu, untuk orang-orang itu, kamu diam. Jangan berbicara. Kalau kamu berbicara, akan mengundang fitnah. Ini sudah berkali-kali sampaikan dalam banyak majalis. Lebih labas dikasih sedikit muqaddimah, dikasih sedikit murojaah. terkait dengan praktiknya para salaf dalam bab ini. Hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wi'a'aini min al-ilmi. Aku menghafal dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dua bejana besar ilmu. Beliau gambarkan kayak bejana besar, tempat menyimpan sesuatu. Dua. Beliau menekaskan, amma ahaduhuma faqad bathastu. Adapun salah satunya sudah saya sebarkan. Saya sampaikan. Ini kemaslahatan. Wa ammal akhar idza bathastuhu quti'a hadzal bulqum. Tapi kalau bejana yang lainnya lagi, yang bejana yang kedua, kalau saya sebarkan akan putus nadiku ini. Artinya apa? Membawa fitnah besar, mafasid besar, efek negatif besar. Tidak ada yang mengatakan, masa ilmu membawa fitnah, masa hadis Rasul membawa fitnah. Bukan zatnya, tapi efeknya. Ketika disampaikan di tengah-tengah umat, khawatir mereka gagal paham. Khawatir mereka tidak bisa memahami dengan benar. Khawatir memunculkan reaksi yang dari situ banyak mafasidnya, kerusakan-kerusakannya. Antum baca Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menerangkan, bisa jadi yang beliau maksud dengan bejana ilmu yang belum beliau sampaikan itu berkaitan tentang ahkam atau hukamul zulmi wal jur. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang lalim. Disebutkan nama-namanya, kepemimpinannya, kekhilafahannya. Kalau disampaikan langsung di depan masyarakat, di depan di semua kaum muslimin, Rasul mengatakan demikian tentang fulan, dia penguasa yang zalim, tentang si Allan, penguasa yang fasik, tentang si fulan, penguasa demikian. Dikhawatirkan respon masyarakat negatif. Memicu mereka untuk melawan penguasanya, memberontak penguasanya, mengecam penguasanya. Dan itu dilarang dalam agama. Mereka tidak mampu membawa dengan baik, menempatkan dengan baik. Sehingga beliau belum menyebarkannya. Kenapa? Ketika disebarkan muncul efek negatif. Itu hakim, akil, sangat bijak para ulama. Sehingga tidak semata-mata perhatikan ucapannya hak atau batil. Bukan semata-mata lihat niatan kamu tendensius atau tidak. Tapi juga perhatikan efek ucapan kamu. Meskipun hak, tapi kalau dikhawatirkan muncul fitnah besar, diamlah. Jangan sampaikan ketika itu, di saat itu, di makom itu, di kondisi itu, di orang itu. Artinya ketika makomnya sudah berubah dan banyak kemaslahatannya, kamu sampaikan. Dipahami? Juga dalam Sahih Bukhari, panjang riwayatnya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya. Ketika sampai berita kepada Khalifah Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, tentang adanya suara-suara sumbang di luaran sana yang mempertanyakan tentang keabsahan khilafah Abu Bakar Siddiq. Ini membahayakan ini. Sampai kepada beliau itu. Marah beliau. Beliau berazam untuk menyampaikan yang sebenarnya di hadapan semua kaum muslimin di musim haji. Kalau itu musim haji. Sampaikan di depan semua kaum muslimin. Dikasih masukan oleh sahabat yang mulia, Abdullah bin Auf. Sehingga saya beliau. Nah. Disampaikan ya Amirul Mukminin, ini musim haji. Musim kumpulnya semua orang. Dan biasanya di musim seperti itu, yang ada di depan Anda nanti, hamjun ru'a, gau-gau nas. Orang-orang awam, orang-orang yang kurang akil, yang kurang bijak, orang-orang gau-gau. Khawatirnya nanti engkau mengucapkan sebuah makalah, statement, mereka pahami beda, enggak mampu memahami dengan sebenarnya, mereka sebarkan kemana-mana, mereka viralkan kemana-mana. Besar fitnahnya. Amhil, tunda penyampaiannya. Ingat, bukan disembunyikan. Tunda penyampaiannya. Hatta ta'tiyal Madinah. Darul hijati wa sunnah. Tunda sampai engkau pulang ke kota Madinah, negeri sunnah, negeri hijrah. Engkau kumpulkan para ulama, para urafa, para hukama. Engkau sampaikan di sana. Mereka lah ahlul ilmi, ahlul akli, ahlul hikmah yang bisa mencerna ucapan engkau dan bisa mendudukkannya sesuai dengan yang benar. Diterima sama beliau. Pertama kali saya datang ke kota Madinah, saya akan langsung sampaikan masalah ini. Jangan dikira belum menyampaikan fitnah, naudzubillah, belum menyampaikan yang hak dalam masalah ini. Cuman karena kondisinya, situasinya, hal wal maqam, kondisinya, maqamnya, waktunya kurang pas, ditunda. Bukan dirahasiakan, bukan disampaikan, ditunda penyampaiannya. Kala itu diam lebih baik. Diam yang Allah ridai. Diam, jangan bicara sampai nanti ke kota Madinah di maqam yang tepat, kondisi yang tepat, di hadapan orang yang tepat. Disampaikan semua yang ada. Barakallahu fikum. Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi menerangkan cukup panjang bab ini. Kaidah penting terkait dengan masalah berbicara. Kapan berbicara, kapan diam. Kalau bicara, akan diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Diam pun juga demikian, yang terbaik. Beliau mengatakan, فَإِذَا أَرَادَ الْإِنْسَانُ أَيَّتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ نَوَرَ. Apabila seorang insan hendak mengucapkan satu kata, satu kalimat, nabara, hendaklah dia mencermati, melihat, merenungkan. Nabara dimanakan tadabbara, dikarenakan dia tanpa muta'addi. Kalau nabara ila melihat, kalau nabara dimanakan dengan mentadabburi, mencermati, pikir-pikir dulu. Hal fiha ribhun wa fa'idatun amla. Apakah pada ucapan itu, kata-kata itu, ada laba bagi dia, faedah bagi dia atau tidak? Tentu yang dimaukan laba, laba pahala. Jangan dibandingkan laba artinya cuan, menghasilkan cuan. Lah, ini babnya bab terkait dengan maslahat dan madharat. Dia mendapatkan keuntungan dari kalam tadi, faedah besar dari kalam tadi. Bermaslahat, berpahala. Lihat. Fa illam yakun fiha ribhun amsaka anha. Kalau tidak ada untungnya, tidak ada labanya, dia harus diam daripada. Diam, jangan berbicara. Beliau mengatakan wa in kana fiha ribhun nadhara. Bila ucapan itu ada untungnya, ada labanya, nadhara. Dia cermati lagi. Dia perhatikan lagi. Hal tafutuhu biha kalimatun arbahu minha. Apakah akan luput dari dia dengan ucapan ini, ucapan lain yang lebih menguntungkan. Kalau dia mengucapkan kata-kata A, apakah dengan mengucapkan kata-kata A ini akan luput dari dia kalimat B yang lebih menguntungkan? Dia mengatakan fala yadhi'uha atau fala yadhi'uha bihadihi. Jangan sampai dia menyia-nyiakan kata-kata yang lebih menguntungkan dengan ucapan yang untung saja. Artinya, jangan mengucapkan kata yang sekedar untung. Ambil, pilih ucapan yang lebih menguntungkan. Ini yang dari beliau, barakallahu fikum. Waqala, dan beliau juga mengatakan, rahimahullahu ta'ala, wa fil lisani afatani azimatan. Di lesan ini ada dua penyakit besar. Dikatakan penyakit, berarti kejelekan. Dikatakan penyakit, berarti membawa murka Allah. Tidak membawa ridhonya Allah. Di lesan ada dua penyakit besar. In khalasal abdu min ihdahuma, lam yakhlus min al-ukhra. Seringkalinya, seorang hamba ketika lepas, selamat dari satu penyakit, dia enggak lepas dari penyakit yang lain. Artinya, sedikit sekali yang selamat. Kadang berhasil lepas dari penyakit A, kena penyakit yang B. Selamat dari penyakit yang B, kena penyakit yang A. Kecuali yang Allah rahmati, beri taufik, selamat dari dua-duanya. Apa itu? Yang pertama, afatul kalam. Penyakit berbicara. Yang kedua, wa afatul sukut. Penyakit diam. Ya. Sebagaimana dibahas tadi, ucapan itu membawa laba, faedah, kebaikan, kemaslahatan, keberkahan, ridhonya Allah. Diam pun juga begitu, ketika diam pada waktunya membawa ridhonya Allah, berpahala. Juga sebaliknya, ada kalanya berucap, berkata-kata itu penyakit. Diam pun juga penyakit. Belum melanjutkan, waqad yakunu kullun minhuma a'zama ithman min al-ukhra fi waqtiha. Dan bisa jadi salah satunya lebih besar dosanya dibanding dengan yang lain di waktunya masing-masing. Ada suatu kondisi bicara itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan diam. Di waktu yang lain diam itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan berbicara. Tapi dua-duanya penyakit. Belum memperinci. Fasakitu anil haqqi syaitanun akhras. Asinillah. Murain mudahinun. Idza lam yakhaf 'ala nafsihi. Seseorang yang diam dari kebenaran. Hak, ini perkara hak. Waktunya dia berbicara. Dipandang, dilihat, diteliti, ditadaburi ucapan hak. Dan besar kemaslahatannya ketika dia berbicara. Tapi dia diam. Itu namanya setan bisu. Ketika itu dikatakan dia sebagai orang yang berbuat dosa, maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Murain, orang yang riak. Mudahin, yang berbahasa basi dan mengkara batil. Apabila di kondisi itu dia tidak mengkhawatirkan diri. Artinya, tidak ada yang dia khawatirkan. Kondisi aman-aman saja. Dia orang yang sangat mampu, sangat sanggup untuk menyampaikan al-haq tadi. Besar kemaslahatannya, makomnya memang menghendaki dia harus berbicara. Tapi dia diam. Ini setan bisu. Diamnya itu dikatakan maksiat kepada Allah. penyakit, di penyakit dia. Yang kedua, wal mutakallimu bil batili syaitanun natiq asin lillah. Sementara orang yang mengucapkan kebatilan, yang menyampaikan perkara kebatilan yang dia sampaikan itu batil, itu dikatakan setan yang berbicara. Dia pun dikatakan asin lillah, dihukumi bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Kata beliau, wa aktarul khalqi munharifun fi kalamihi wa sukutihi. Realita, fakta, kebanyakan orang itu menyimpang pada ucapannya dan diamnya. Fahum baina hadzain naw'ain, mereka antara dua jenis yang menyimpang tadi. Kalau bicara batil, kalau diam mendiamkan al-haq. Bicara dosa, diam juga dosa, dikarenakan salah dan bukan pada waktu. Dia mengatakan itu kondisi real dan fakta kebanyakan makhluk yang Allah Jalla wa'ala. Wa ahlul wasat wa hum ahlus siratal mustaqim. Sementara orang-orang pertengahan, orang-orang yang menapaki jalan yang lurus, kaffu alsinatahum 'anil batil. Mereka menahan lisannya dari yang batil. Tidak mengucapkan kata-kata batil, tidak menyampaikan yang batil. Wa atlaquha fima ya'udu 'alaihim naf'uhu fil akhirah. Dan mereka melepaskan lisannya berbicara pada perkara-perkara yang kemanfaatannya akan kembali kepada mereka di akhirat nanti. Betul-betul ucapannya hak, bermaslahat, bermanfaat. Ketika dia berbicara, berpahala. Ketika dia diam, juga berpahala. Beliau mengatakan, fala tara ahadahum yatakallamu bi kalimatin tadhhabu alaihi dha'i'atan bila manfa'ah. Kamu tidak akan pernah melihat mereka-mereka ini ahlul wasat bicara dengan sebuah ucapan yang hilang begitu sia-sia tanpa kemanfaatan. Fadlan an tadurahu fi akhiratih, apalagi tidak bakal kamu dapati mereka mengucapkan hal-hal atau ucapan-ucapan yang membahayakan dia pada akhiratnya. Belum mengingatkan, wa innal abda la ya'ti yawmal qiyamati bi hasanatin amsal jibal fayajidu lisanahu qad hadamaha alaihi kullaha. Sungguh nanti akan ada seorang hamba datang di yaumul qiyamah nanti membawa kebaikan-kebaikan seperti gunung-gunung besar, amal yang sangat besar, ternyata dia mendapati lesannya dia sendiri telah menghancurkan semua itu atas dia. Datang sia-sia. Wa ya'ti bi sayyi'atin amsal jibal. Jika akan ada seorang hamba datang di yaumul qiyamah nanti membawa kejelekan seperti gunung besar dosanya. Fa yajidu lisanahu qad hadamaha. Maka dia mendapati lesan dia telah menghancurkan dosa-dosa tadi. Min kathri dzikrillah ta'ala mutasalla bihi, dikarenakan dia sering banyak zikir kepada Allah Jalla wa'ala dan yang berkaitan dengan zikrullah tabaraka wa ta'ala. Mungkin dia mengerjakan hal dosa, hal kemaksiatan, tapi amal lesannya yang baik-baik itu menghancurkan semua dosa-dosa dia tadi. Barakallahu fikum. Satu kalimat menaikkan martabatnya, satu kalimat menghancurkan dan membinasakan dunia akhiratnya. والله المستعان والحمد لله رب العالمين. Sudah ada. Silakan mengumandangkan adzan barakallahu. Barakallahu fikum. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang ini adalah apa upaya kita, apa ikhtiar kita apa asbab yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mengucapkan kata-kata yang Allah ridhai. Memudahkan kita, Allah memberikan taufik kepada kita, kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata yang kita utarakan, kata-kata yang Allah ridhai, atau yang membawa ridhonya Allah Jalla wa. Kalau yang dibahas adalah dhobitnya, kaidahnya, bicara atau diam. Sekarang apa asbab, apa upaya yang bisa kita kerjakan, yang dengan upaya-upaya itu Allah berikan taufik kepada kita, ucapan yang kita lafalkan, yang kita ucapkan, Allah ridhai. Ucapan kebaikan, membawa kemaslahatan, kemanfaatan, bukan mafasid, madarat, atau fitnah. Yang pertama adalah, barakallahu fikum, perkara keimanan. Perkara keimanan. Upaya pertama ialah kita harus mempertebal keimanan. Mensahihkan, membenarkan iman kita, akidah kita. Dikarenakan ini semua dorongan iman, dorongan akidah. Ini nampak pada sabda beliau di awal hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Yang iman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga itu sehari-hari. Perbaikan kalbu, perbaikan hati, perbaikan iman, perbaikan akidah, perbaikan tauhid. Terus tiap hari kita asah, kita pertebal. Nah, dari dorongan iman itulah memudahkan kita insya Allah untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Bicara kebaikan, diam kebaikan. Itu dorongan iman. Sehingga semangat mengkaji akidah, semangat mengkaji prinsip keimanan, mengkaji usul iman, usul akidah, benahi akidah kita, bersihkan tauhidnya kita, pokokkan iman kita, jadi iman yang benar, akidah yang kokoh, yang kuat, di atas sunnah. Barakallah. Yang kedua ialah, mencermati bahaya lisan. Mengingat-ingat selalu tentang bahaya lisan. Afatul lisan. Penyakit-penyakit lisan. Dampak negatif yang dimunculkan oleh lisan. Ucapan-ucapan yang tidak benar. Dan harus disampaikan sebelumnya bagaimana dampak negatif tersebut. Satu ucapan bisa menghancurkan dunianya, bisa menghancurkan akhiratnya. Satu ucapan bisa menjatuhkan dia ke pada kerendahan yang serendah-rendahnya. Satu ucapan bisa membuat dia tersungkur dalam neraka jahanam. Jangan baik-baik. Ingat selalu bahaya lisan. Ingat selalu dampak negatif ucapan. Ini sedikit banyak membantu kita untuk berjuang senantiasa menyampaikan yang lebih baik. Barakallahu fikum. Yang ketiga, lanjutan yang kedua tadi, ikhwan, al-istighal bikalamil khair. Menyibukkan diri dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ucapan-ucapan yang baik. Qaulul hasan, ucapan yang bagus-bagus. Dibiasakan, disibukkan dengan itu. Insan itu, kalau enggak sibuk dengan kebaikan, akan dibikin sibuk dengan perkara kebatilan. Barakallahu fikum. Ini yang ditanbih oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan di sini, disebutkan dalam kitab beliau Al-Wabilu Sayyid, dengan kalimat tayyib. Beliau mengatakan, ketika menjelaskan tentang zikir kepada Allah Jalla wa'ala, fadilah zikir kepada Allah Jalla wa'ala, beliau mengatakan, innahu sababu istigharil lisan anil ghibah wal namimah wal kadib wal fuhsy wal batil. Sibuk dengan zikrullah, sibuk dengan zikir kepada Allah Jalla wa'ala, zikir yang syar'i, sebab orang itu lesanya sibuk dari sibuk dengan zikir, lalai dari riba, namimah, dusta, kata-kata keji, kata-kata kotor, ucapan yang batil. Dia mengatakan, fa innal 'abda la budda lahu min ayatakallam. Seorang hamba harus bicara. Tidak mungkin dia diam sepanjang hidupnya. Kalau dia bisu mungkin. Orang normal harus berbicara. Lalu mengatakan, فَإِلَّمْ يَتَكَلَّمْ بِذِكْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَىٰ وَذِكْرِ أَوَامِرِهِ تَكَلَّمَ بِهَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ أَوْ بَعْضِهَا. Kalau sang hamba tadi tidak berbicara dengan zikrullah, atau membicarakan tentang perintah-perintah Allah, enggak sibuk dengan itu, maka dia akan berbicara sibuk dengan yang diharamkan tadi atau sebagian. Kalau enggak diisi dengan zikrullah, dengan Al-Qur'an, dengan ilmu, dengan kalimat thayyibah, kata-kata baik, ucapan yang hasan, enggak disibukkan dengan ini, kemudian dia kosong, akan tersibukkan dengan satunya lagi. Karena kosongnya riba, mima, kata-kata kotor, kata-kata keji, kata-kata batil. Beliau mengatakan, wala sabila ila salamati minhal batta illa bidhikrillah. Tidak ada jalan untuk selamat dari keharaman-keharaman tadi, melainkan dengan zikrullah. Dengan zikir kepada Allah Jalla wa'ala, barakallahu fikum. Sehingga lesan kita dibikin barakallahu fikum basah dengan zikrullah, dengan Al-Qur'an, dengan doa, dengan kalimat thayyibah, kata-kata ilmu, dakwah yang benar, kalimat thayyibah dibasahi dengan itu supaya jangan sampai basah dengan lawannya. Barakallahu fikum. Nah, yang berikutnya adalah muraqabatullah, menanamkan dalam jiwa yang paling dalam, kita selalu dan merasa diawasi oleh Allah Jalla wa'ala. Di sisi wal'alan, Allah akan mengawasi kita ketika kita sendirian, mengawasi kita ketika kita di tengah-tengah halayak ramai, tahu apa yang kita ucapkan, tahu apa yang kita diamkan. Muraqabatullah. Muraqabatullah. Untuk bisa mendapatkan muraqabatullah, ada ta'zim, mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Ya, mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Mengenali asma dan sifatnya. Barakallahu fikum. Ini yang berikut. Supaya mikir. Mau ngomong yang jelek-jelek, mikir. Allah Maha Tahu. Allah Maha Mendengar yang saya sampaikan. Allah tahu kebatilannya. Allah tahu mafasid. Nah, dia mengucapkan kata-kata penuh makar dalam jiwanya, dalam benaknya. Mengucapkan kata-kata membuat makar untuk saudaranya. Menjatuhkan dia. Ingat baik-baik. Allah Maha Tahu. Allah Maha Mendengar yang kamu sampaikan. Allah Maha Mengetahui yang kamu rencanakan, makar jahat kamu. Barakallahu fikum. Dan ingat baik-baik, semua yang jelek-jelek akan kembali kepada sang pelaku. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Ingat baik-baik. Barakallahu fikum. Ditambah lagi, barakallahu fikum, as-sabr wa tahammulul adza. Melatih kesabaran, melatih jiwa supaya bisa dan sanggup menanggung beban disakiti orang lain, dicela orang lain, dibuli sama orang lain. Terkadang barakallahu fikum, kata-kata yang batil itu muncul dikarenakan respon. Respon balik. Ada orang yang menghina kita, ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang mencaci maki kita, yang mencela kita, yang menghibahi kita, ada orang yang membongkar aibnya kita, menjajari kesalahan kita. Kita dengar, kita tahu itu. muncul reaksi dari kita. Kita enggak terima, balas dendam, segala macamnya. Terkadang reaksi ini yang membahayakan. Terpancing untuk mengucapkan kata-kata yang justru Allah murkai. Menjadi kalam batil, ucapan yang batil, atau ucapan yang enggak pada tempatnya. Dia salah, kamu juga salah. Dia berdosa, kamu juga berdosa. Maka di antara caranya, latihan sabar, latihan tabah, ya, melatih jiwa supaya bisa menanggung, sanggup menerima gangguan orang lain. Orang lain menyakiti dia, mencaci maki dia. Di antara cara supaya sabar, jangan mendengarkan yang seperti itu. Namanya adamul isra ila kulli makruhin. Kamu jangan pasang telinga kamu untuk hal yang kamu enggak suka. Kamu enggak usah mikiri, enggak usah kepengin tahu orang yang mencaci maki kamu, yang mencela kamu, yang bongkar aibnya kamu, yang membuli kamu, yang menghinakan kamu. Enggak usah direken. Jone apa maksudnya? Jangan dipedulikan. Di antara cara supaya tabah dan sabar ialah tidak semua komentar kamu respon. Tidak semua ucapan orang kamu respon. Ini supaya terkontrol emosimu, terkontrol kejiwaan kamu, terkontrol lesan. Kalau poin-poin awal terkait dengan kamu sendiri, yang ini ada pancingan dari pihak luar. Ngerti nggih? Jangan sampai kesalahan dibalas dengan kesalahan pula. Tapi selesaikan masalah tanpa masalah. Selesaikan masalah dengan kebaikan. Dan ini perlu latihan. Ketika kan kita yang disengat, ya disengat kehormatannya. Kamu nggak ngapa-ngapain kamu loh. Masya Allah, berusaha sekuat tenaga jadi orang baik, omongannya baik, menyampaikan yang baik. Ternyata mungkin ada kata-kata baiknya kamu itu yang menyinggung perasaan seseorang, mancing-mancing kamu. Fulan, begini, begini, begini, begini. Sampai telinganya kamu. Teng. Ada apa kok saya tiba-tiba dibeginikan, dibegitukan, di A, di B, di C, di E. Muncul reaksi. Kalau kamu enggak sabar, kalau kamu enggak tabah, atau kalau kamu malah kepingin dengarkan apa yang diucapkan di luaran sana, kepo. Kamu respon semuanya. Seringkalinya tak terkontrol emosimu, tak terkontrol kejiwaan kamu. Ujungnya apa nih? Tak terkontrol lesan. Dia salah, kamu juga salah. Repotnya, dia salahnya 1-2, kamu salahnya 1-10. Yang membahayakan kesalahan dia akhlakiyah, kesalahan kamu manhajiyah. Enggak bisa. Yang dibahas tadi at-ta'alli 'ala Allah tadi. Ini orang dikenal memang para sufaha, para ghawgha, ashabul fitan, ashabul syar, orang yang ma'ruf dengan fitnahnya, dengan kejahatannya. Emang suul khuluq gitu loh. Jelek akhlaknya. Kok kamu yang kena gitu loh. Kamunya enggak mengontrol diri kamu sendiri. Akhirnya karena kamu merasa enggak ngapa-ngapain, kamu merasa enggak berbuat apa-apa, kamu baik-baik saja, merasa kamu tinggi di atas mereka semua, muncul ta'ali tadi itu. Kata ta'ali perkara prinsip menghancurkan semua amal kamu. Kesalahan dia su'ul khuluq, kesalahan kamu perkara prinsip. Jangan sampai kamu mengatakan saking marahnya kamu mengatakan fulan ini. Ngamuk-ngamuk gitu. Ini orang jahat ini. Allah enggak bakal mengampuni kamu. Ini yang kata-kata bahaya ini. Ada sumpah demi Allah demikian dan demikian. Tak terkontrol dari lisan kamu tadi. Yang hancur siapa? Diri. Kata-kata itu ini katakan at-ta'alli 'ala Allah. Takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratah. Kata sahabat Abu Hurairah Allah meridainya. Dia mengucapkan satu kata yang membinasakan dunia kamu dan akhiratnya kamu. Seringkalinya reaksi. Kayak tadi kan reaksi. Punya teman. Ini senangnya berbuat dosa, berbuat maksiat. Punya teman. Dinasihati, gak mau dengar nasihat. Makanya kamu, saking marahnya, saking gak terkontrol. Muncul kata-kata satu kalimat yang menghancurkan dunia akhiratnya. Hati-hati, yang rugi kamu. Dia berdosa, tapi kamu lebih berdosa. Latihan sabar. Barakallah. Yang terakhir, karena waktu, bukan karena poin. Yang terakhir ya banyak doa. Itu silahul mu'min, selalu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, memohon taufik kepadanya semata, diberi taufik untuk mengucapkan kata-kata kebaikan, diberi kemudahan mengatakan kata-kata kebaikan yang bermaslahat, dan dilindungi dari kata-kata yang jelek, kata-kata yang menyesatkan. Jangan lupa banyak istighfar kepada Allah Jalla wa'ala, dikarenakan mungkin kita tidak sadar yang kita ucapkan, banyak mohon ampun, mohon istighfar kepada Allah Jalla wa'ala, semoga bisa di beri taufik dan beri pengampunan atas apa yang kita ucapkan tanpa kita sadari. Barakallahu fikum. Kalau mau tambah lagi ya, pertemanan, persahabatan, bertemanlah dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, yang mengingatkan kita tentang ini semuanya. Lagi emosi, ingin merespon diri, sabar. Sabar. Ya orang baik, jadi enak. Astagfirullahaladzim. Atau mulai ada kata-kata kurang tepat. Kata-kata apa itu? Kurang tepat, kurang cocok. Tubillallah. Hati-hati. Itu kata-kata itu memicu emosi orang. Hati-hati kalau bicara, jangan bikin orang emosi. Jangan memancing emosi. Itu sahabat yang baik. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang justru nabuh genderang untuk kamu. Ashabul Qabul. Beto. Ya Allah lanjut. Sikat. Gaspol. Bener antum. Ya Allah. Padahal batil. Padahal mengundang fitnah. Padahal makomnya kurang tepat. Kadang orangnya kurang tepat. Hati-hati dari teman-teman yang semacam ini. Ini merusak. Dia orang baik. Ya, kadang orang punya niatan baik, tapi caranya enggak benar. Hati-hati dengan persahabatan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamis sawab. Masya Allah. Kok banyak banget soalnya. Orang yang menjaga lisan, yang dibahas tadi ya, tidak bakal dia rasis. Meledek fisik temannya itu tidak bakal. Karena dia tahu ilmunya. Fal yakul khairan. Apalagi kalau semacam ini tidak mungkin. Hati-hati loh ya. Jangan membicarakan fisiknya orang. Itu ciptaannya Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Satu kata saja terkait dengan masalah fisik itu bisa menghancurkan amaran lo. Fulan. Oh gini. Apa artinya? Kurang tinggi, cebol. Kan gini. Fulan. Itu kan fisik. Ciptaan Allah Jalla wa'ala. Dinaskan dalam hadis laqad qulti kalimatan law muzit bima'il bahr lam masat. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kata kalau dicelupkan di air laut tercemar laut itu. Saking busuk. Baru mengatakan dengan isyarat. Apalagi yang lebih daripada itu. Hati-hati jangan bermain-main. Allah kalau seandainya kamu tahu busuknya ucapan itu, kamu tidak akan mau mengucapkannya. Mohon bagaimana dengan orang yang di depan pura-pura baik, di belakang membicarakan. Hati-hati lo ya, jangan jadi munafik. Ciri-ciri munafikin, ketemu dengan kaum mukminin, inna ma'akum. Ketemu dengan teman-temannya, inna ma'nahum mustahsibun. Jadi, itu enggak lama. Orang-orang yang punya watak-watak jelek, itu enggak lama. Akan terbongkar semuanya. Satu hari, dua hari, enggak ketahuan, akan muncul di saat-saat yang lain, watak jelek. Ternyata di belakang, kalam-kalam. Jadi orang akan waspada kepada dia, dia akan antipati kepada dia, dan akan menjauhi dia. Barakallahu. Allahu a'lam bissawab. Tadi itu, orang yang Masya Allah menjaga ucapannya, berjuang supaya ucapannya lebih baik, tidak bakal misu-misu. Kalau misu-misu ini? Kalau misu-misu? Ngamuk-ngamuk. Kalau ngomong marah-marah. Santri lagi? Tidak mungkin lah kalau santri ya. Tahu ilmunya ya. Jaga ucapan. Jok misu-misu kalau ngomong. Seseorang berbicara dengan wanita ajnabiyah, perempuan yang bukan mahramnya, via online untuk bisnis, apa hukumnya? Bahaya, fitnah besar. Lah iya ya, mengerikan. Awalnya bisnis, wah, dengar suaranya berdu, udah oleh nggak punya nanti. Hati-hati, hati-hati. Allah Al-Musta'an. Dia mengatakan, takut dunia wa takut nisa. Hati-hati dunia. Dan hati-hati fitnah wanita. Seseorang mendoakan perempuan ajnabiyah dengan ta'yin. Ada apa ya kok mendoakan dia gitu. Fulanah bintu fulan. Ya Allah, berikan kebaikan untuknya. Ada apa ini? Ada apa di balik itu? Hati-hati. Nah, jangan sampai fitnah muncul di balik kata-kata doa. Jangan sampai fitnah besar muncul di balik kata-kata akhlak mulia. Itu modus. Ada apa ini? Kalau itu ada keluarga kamu sendiri, bukan mahram kamu memang, mungkin sepupu kamu. Dan dia perlu doakan, lagi sakit, lagi ada apa gitu. Ada yang membantu dengan finansial, kamu gak bisa apa-apa. Itu akan kebaikan untuk dia selaku orang yang membutuhkan bantuan doa. Labas. Tapi kalau dari bahasa soalnya, dicurigai. Ini modus. Kenapa kok fulana? Kok gak alana? Apa gak ada fulan-fulan yang lain? Kenapa kok dia? Hati-hati ya. Jangan sampai setan masuk pada kamu lewat pintu katanya mendoakan. Ya biasa terjadi itu mendakwai. Nah, berhubungan sama fulana, sama alana awalnya. Untuk apa? Info-info taklim. Info-info taklim. Menyampaikan ke taklim, sini, taklim. Kenapa kok fulana, enggak yang lainnya? Nah, oh, dia kan nusat baru mengenal dakwah. Gitu. Terus? Apa enggak ada yang lainnya bisa menyampaikan info kepada dia? Para umahat dan yang lain-lainnya. Hati-hati, jangan sampai fitnah masuk dari sisi. Kalau terkena penyakit ini, klek, menancap di hatimu. Susah lepasnya. Kamu akan gila, akan gendeng, akan sinting kamu nanti. Dikarenakannya satu itu. Kamu akan mengerjakan tindakan-tindakan gila dengan itu. Maka dikatakan Majnun Layla. Jadi macam ni gara-gara Layla. nama dulu. Jangan dikatakan semua Laila bikin gila. Enggak. Dulu orang ada menggilai Laila. Nah, saking gilanya sampai tembok rumahnya dilus-lus. Nah, hati-hati. Udah kayak gitu. Namanya kena penyakit iskun. Kena penyakit isut. Kayak orang gendeng. Kayak orang gila ya. Dia bisa mengerjakan apapun. Dia punya keluarga. Rela dia hancurkan keluarganya dia. Nah, hancurkan anak-anaknya. Semuanya hancur. Gara-gara satu. Hati-hati, jaga kewarasan antum. Jauhi fitnah yang tadi. Hati-hati. Modusnya banyak. Saya mau tanya, berapa harga jasa orang tua? Kamu punya apa dan sanggup bayar berapa? Hah? Pakai nanya harga sekarang. Saya punya 1 triliun, Ustaz. Cil, gak ada nilai. 1 T, Ustaz. 1000 T. 1 billion. Gak ada nilainya. Yes? Diam. Yes? Kamu punya berapa? 10 ribu aja, oh gaya. Rasul mengatakan dalam hadis, La yajzi waladun walida illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayuhtiqa. Seorang anak, walad, putra-putri, tidak akan bisa membalas kebaikan walidnya, orang tuanya. Kecuali satu keadaan. Dia mendapati orang tuanya, hamba sahaya, budak. Dia beli, dia bebaskan. Hanya itu. Di Indonesia enggak ada perbudakan. Artinya, tidak akan pernah bisa seorang anak membalas kebaikan orang tua. Harganya enggak ada. Harganya cuma satu, birrul walidain. Engkau berbakti sama orang tua kamu selama mereka masih hidup dan selama mereka mati. Berbaktilah, itu yang terbaik untuk dirimu, barakallahu. Wallahu a'lam bis-shawab. Banyak sekali ini, insyaallah ini. Mengapa anak ustaz, anak pengurus kalau salah kok dibesar-besarkan? Apakah anak itu harus tidak memiliki kesalahan? Nah, itulah fadilah ilmu. Ya, fadilah ilmu itu imbasnya kemana-mana. Terkait dengan thalibul ilminya, utama majlis ilmunya, utama ulamanya, utama bahkan terkait dengan di sekitaran. Kelasnya langsung naik. Di upgrade kelasnya itu. Ustadz salah. Oh besar. Viral itu. Dibandingkan dengan yang bukan ustadz yang salah. Gede mana? Gede mana ya? Ustadz dikarenakan makomnya dia, manzilanya dia. Dan merembet ke semua yang terkait dengan ustadz tadi. Anggota keluarganya, anaknya, semuanya. Salah. Bermasalah. Wah ibu. Ibu, dikarenakan ini anak ustaz. Dia punya keistimewaan. Ada errornya, jadi besar kesalahan. Sebagaimana kalau aman-aman aja, ya dia ikut terkatrol sama ustaz tadi itu. Orang memuliakan ustaz, juga memuliakan orang tuanya, anaknya, gitu ya, istrinya, familinya. Ya benar. Jadi ustaz ada enak dan tidak enaknya. Jadi keluarganya juga sama. Intinya adalah jadilah orang baik. Barakallahu ikhlaskan niat. Ketika antum di posisi di sekitar orang-orang besar seperti ini, jaga lisan, jaga berlaku, jaga akhlak, jaga etika, jaga adab. Barakallahu. Yang jadi ustaz, ya ustaz tadi itu. Yang punya ilmu, ya ustaz tadi itu. Nah gitu. Antum lihat, ini abinya ustaz. Antum beda sudah menghadapi beliau, lain dengan orang tua yang lainnya. Yang lainnya biasa. Ini abinya Ustaz. Ya benar. Apalagi abinya Ustaz juga. Wah, luar biasa. Hayat insyaAllah. Yang jelas, jadi Ustaz bukan untuk itu semua. Diikhlaskan niatnya yang tulus. Barakallahu'alaikum. Tapi sadarilah, sebuah makom itu penting diperhatikan. Ketika makom semakin tinggi, harus jadi. Jaga muru'ah. Jaga image. Lillahi ta'ala. Dan yang di sekitarnya juga demikian. Ya, kalau orang lain ya harus insaf, harus adil dalam menilai segala sesuatunya. Barakallahu. Wallahu a'lam bissawab. Dalam bab ini ada yang tadi ya, ada yang ifrat, ada yang tafrit. Yang ifrat memanfaatkan situasi. Mumpung jadi anak ustaz. Macam-macam tindakannya, tindakan-tindakannya enggak beres. Kebal peraturan gitu kan. Ya keliru. Ada yang malah down. Malah tertekan dia dengan posisi tadi itu. Menir dia akhirnya. Kamu. Akhirnya gak enak punya adik ustaz. Nanti punya langsung di benak dia, nanti aku kalau punya suami, enggak mau yang ustaz lah, yang biasa aja. Enggak enak jadi punya abi ustaz. Enggak enak punya suami ustaz. Gitu. Tertekan dia dengan posisi tadi itu. Biasa saja. Manusia biasa. Normal aja jadi orang baik. Tapi ingat makom. Ketika makom semakin tinggi, harus jaga muru'ah. Usahnya. Bisa ya? Cukup ya? Ini soalnya belum ada yang menarik ini. Jangan mancing-mancing. Gak boleh mancing-mancing. Ada yang ditanyakan ini. Ya Allah alam jawabannya. Ini mancing-mancing. Jangan terpancing. Kalau terpancing nanti ucapannya jadi berbahaya. Ya Allah, ya Allah. Bisa ya? Cukup ya? Paritia gimana nih? Bagaimana cara agar kita bisa meraih sabar, menahan amarah dalam ujian hidup? Yang pertama keimanan. Asah keimanan kamu, pertebal iman kamu. Semua dorongan iman. Syukur nikmat dengan dorongan iman. Sabar dorongan iman. Yang kedua, bila khusus, dipertebal iman kepada takdir. Yakinilah itu hal yang Allah takdirkan bagi kamu. Barakallahu. Yang ketiga adalah, dipikir baik-baik, dampak negatif, amarah tadi. Bukan semakin membuat hidup kamu bahagia. Semakin merana, semakin sengsara. Sudah kere, sudah miskin, banyak cobaan hidup, ngursulo lagi, banyak mengeluh lagi, wah, tambah binasa, tambah sengsara. Lebih baik tabah, sabar, ikhtiar semaksimal mungkin, qanaah. Nikmati yang ada, bersabarlah. Barakallahu. Intinya adalah keimanan. Ya, di pupuk keimanannya, banyak beribadah, amal saleh, ketaatan, ketakwaan. Dipupuk keimanannya, kemudian belajar untuk sabar, dampak negatifnya apa, diingat baik-baik supaya jangan dikerjakan. Terus banyak berteman dengan orang-orang soleh pula, yang mereka masukkan-masukkan, ujangan-ujangan. Dan ingatlah, itu cobaan dunia sebentar saja. Kalau kamu sabar, sebentar saja. Karena kamu mati, selesai urusan. Barakallahu. Allahul Musta'an. Hayr insyaallah. Pripun iki? Cekap ya? Wis. Jangan ada lagi yang wis. Ada apa? Kalau saya, Assalamualaikum. Susah jawabannya. Cukup sekian ya, kan ya. Astaghfirullah wa subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.